untuk bada maghrib setiap hari Senin. Kami mengucapkan, saya secara pribadi dan kami sekeluarga mengucapkan jazakumullah khair atas segala perhatian selama kami diisolasi di mana bantuan moral dan material dari antum semua. Wa jazakumullah khair, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang berlipat ganda dan rezeki yang berlimpah ruah. Doa yang antum aturkan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Alhamdulillah kami sudah kembali pulih dari musibah yang menimpa. Semoga kita semua dan keluarga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit corona ini, dan dijaga juga dari segala bentuk keburukan. Kita lanjutkan kajian kita. Satu pembahasan yang tersisa dari kitab Thaharah, dari yang kita ambil dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, yaitu pembahasan yang ketiga, Thalithan An-Nifasu Wa Ahkamuhu, yaitu pembahasan tentang nifas dan hukum-hukumnya. Sebelumnya kita telah membahas tentang masalah haid dan hal-hal yang terkait dengan haid. Kemudian kita sudah membahas tentang al-istihadah dan hal-hal yang terkait, di mana di dalam istihadah itu bisa kita simpulkan menjadi tiga ringkasan, yaitu istihadah adalah darah penyakit yang keluar di luar dari jadwal kebiasaan wanita. Darah yang keluar di luar dari jadwal kebiasaannya. Maka kondisinya ada tiga. Kondisi yang pertama, dia memiliki jumlah hari dan waktu yang tetap. Mungkin dia memiliki kebiasaan 6 hari atau 7 hari atau 5 hari atau 8 hari. Berapa kebiasaan dia? Dan waktunya tetap. Ada yang sebagian dari wanita punya waktu tetap, tanggal segitu terus datang. Nah, bagi orang ini, kalau ketika dia ditimpa darah istihadah pada waktu kebiasaan dia ini, dia jadikan sebagai hari haid. Contoh setiap tanggal 1 misalkan, atau dengan jumlah yang tahu di awal bulan atau pertengahan bulan, biasanya adalah 6 hari. Maka 6 hari ini dia tidak puasa, dia tidak sholat, dia tidak puasa. Habis tanggal 16, habis 6 hari, maka dia mandi dan melaksanakan kegiatan seperti orang yang suci. Ini bagi wanita yang memiliki kebiasaan. Kembalikan kepada kebiasaannya 6 atau 7 atau kebiasaan hari lain. Yang kedua, dia tidak memiliki hari kebiasaan, tapi dia memiliki darah yang bisa dibedakan antara darah haid dan darah nifas. darah haid dan darah istihadah. Darah haid atau tidak? Darah haid kental, hitam, berbau. Jadi darahnya itu seperti itu, gitu loh. Darah yang tidak haid memerah, agak tipis, ya, merah, tidak berbau, tidak berbeda bau haid itu, gitu. Maka kalau dia memiliki darahnya yang berbeda, maka darah yang kriterianya adalah kriteria darah haid, selama itu dianggap sebagai haid. Sudah habis darah kriteria darahnya, maka dia sudah masuk kepada masa suci walaupun darah masih keluar. Kondisi yang ketiga adalah dia tidak memiliki kebiasaan dan darahnya tidak bisa dibedakan. Bukan dia yang tidak bisa membedakan darah, tapi memang darahnya itu tidak punya perbedaan. Dari awal sampai akhir merah biasa aja, atau semuanya hitam aja, sehingga dia tidak bisa membedakan antara mana yang darah haid, mana yang darah istihadah. Maka dalam kondisi ini Nabi telah berikan bimbingan sesuai dengan hadis Nabi, yaitu dia ambil 6 atau 7 hari. Maka masa suci dia yaitu 23 atau 24 hari. Jadi dengan kondisi ini sudah selesai. Ya. Ini yang pendapat yang kuat berdasarkan dalil, ya, walaupun pendapat mazhab seperti mazhab Syafi'i berpendapat sampai 15 hari, tapi tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Hamnah binti Jahsh. Apa kata Nabi? Tahayyadi sittata ayyamin aw sab'ata ayyam. Haidlah anda 6 atau 7 hari. Tsumma ightasili. Kemudian mandilah. Fa idza stanqati fasalli 24 aw 23. Asumi wa salli. Fa inna dzalika yajzi'uki. Jika engkau sudah bersih, maka salatlah 24 hari atau 23 hari. 24 hari berarti masa haidnya berapa? 6 hari. 23 hari masa salatnya berarti masa haidnya 7 hari. Wasumi wa shalli. Puasalah dan salatlah. Fa inna dzalika yajzi'uki. Maka hal itu sudah mencukupkanmu, sah. Wa kadzalika faf'ali kama tahidun nisa. Dengan demikian lakukanlah seperti wanita lain haid. Baik. Kita masuk kepada nifas. والنفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع منها بما دون الفرج. نفاس سما seperti haid pada apa-apa yang dibolehkan, yang dihalalkan. Yani pada masa haid ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. hal-hal yang dibolehkan di masa haid itu juga dibolehkan pada masa nifas. Kal istimta' minha bima dunal farj, yaitu seperti ya bersenang-senang, yakni menikmati tubuh istri selama selain dari farj, selain dari dikemaluannya. Wa fima yahrum, sama juga dengan haid pada apa-apa yang dilarang. Jadi hukum nifas sama dengan hukum haid. Pada yang haram kal wat'i fil farji, yaitu bersetubuh di kemaluan. Wa man'i shaum was shalah, larang untuk puasa, larang untuk salat. Wat talaq, dilarang juga untuk menjatuhkan talak pada saat nifas. Karena nifas ini tidak bisa dihitung masa talaknya, sehingga tidak dihitung masa nifas itu, tidak dihitung. Karena menjadi ukuran talak itu adalah haid. Jadi tidak boleh menjatuhkan talak pada saat haid, karena pada saat haid apabila dijatuhkan talak itu tidak terhitung. Ya, begitu juga talak yang dijatuhkan pada saat nifas. Jadi kalau seandainya ada seorang suami setelah istrinya melahirkan, lalu clash antara mereka, lalu dia jatuhkan talak pada saat istrinya nifas, maka itu tidak terhitung, ya, dianggap sama dengan haid juga. Itu termasuk dinamakan dengan talak apa namanya? Talak bid'i. Ya. Wat tawaf, orang nifas juga tidak boleh tawaf. Wa qira'atul Qur'an, wa qira'atul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Ini telah kita bahas sebelumnya, yaitu menyentuh Al-Qur'an tidak boleh, karena menyentuh Al-Qur'an adalah orang yang suci. Adapun membaca Al-Qur'an dikhawatirkan untuk lupa, maka sebagian ulama membolehkan untuk membaca Al-Quran tanpa menyentuh langsung terhadap Al-Quran, mushaf. Wal-lubthi fil masjid, dilarang untuk berdiam di dalam masjid. Maka orang haid atau orang nifas dia tidak boleh duduk di dalam masjid. Kalau ada yang ingin mendengar pengajian, boleh. Tapi dia duduk di luar masjid. Ya. Wa fil wujubil ghusli 'ala an-nufasa 'inda qita'i damiha kal ha'id. Wajibnya mandi terhadap wanita-wanita yang nifas ketika berhentinya darah sama dengan haid. Kita sudah pelajari bagaimana mandi wanita yang haid, yaitu jalinan rambutnya dibuka, ya, ketika dia mandi suci dari haid. Begitu juga dengan dari nifas. Wa yajibu 'alaiha an taqdi as-siyama duna as-salati fala taqdiha kal haid. Wajib bagi wanita yang nifas untuk mengqadha puasa tanpa tidak mengqadha salat, maka salat dia tidak qadha seperti orang yang haid. mungkin ada muncul permasalahan tentang puasa orang yang nifas. Apakah semua orang yang nifas menyusui? Tidak lazim, artinya tidak mesti setiap orang yang nifas dia menyusui. Di dalam masalah puasa, ibu yang hamil atau yang menyusui, jika dia berpuasa mengkhawatirkan terhadap dirinya atau anaknya, dia boleh berbuka. Menurut fatwa Ibnu Abbas, cukup dia membayar fidyah, tidak perlu dia mengqadha. Begitu juga pendapat dari Ibnu Umar. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana yang menghalangi dia adalah menghalangi dia untuk berpuasa itu adalah nifasnya, bukan kekhawatirannya kepada anaknya. Setelah saya tanyakan kepada Syekh Abdullah Ubaylan, guru saya, untuk permasalahan ini, ada berpendapat bahwa penghalang nifas itu didahulukan daripada ketidakmampuan puasa, maka harus mengqadanya. Tidak bisa pada masa haid itu dijadikan sebagai fidyah. Tapi setelah saya tanyakan kepada guru saya, Syekh Abdullah Ubaylan, beliau menjawab, dia boleh memilih antara mengqadha atau dia membayar fidyah. Kalau dia mengqadha, silakan, atau dia ganti dengan puasa, mengganti dengan fidyah, boleh. Kenapa? Karena kalau dia mau membayar muqadha, berakibatkan kepada, ya, tentu akan kontak kepada anaknya, karena dia akan berpuasa pada saat kebutuhan anaknya dalam susu. Nah, maka boleh bagi dia untuk memilih, baik untuk fidyah atau untuk mengqadanya. Baik, kita lanjutkan. Wan nifasu damun turkhihi rahimu lil wiladati wa ba'daha. Nifas itu adalah darah yang dikucurkan oleh rahim, disebabkan oleh kelahiran dan setelah kelahiran. Jadi darah yang dikucurkan, yang dialirkan oleh rahim pada saat kelahiran dan setelah kelahiran. Wa huwa baqiyatud dam alladhi ihtubisa fi muddatil hamd. Dia adalah sisa darah yang terhalang selama masa hamil, ngandung. Ini darah ini tuh apa gunanya nih? Dia adalah untuk makanan untuk janin, kan gitu. Ya, orang yang hamil dia tidak haid, karena darahnya itu Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai nutrisi untuk janin, sehingga dia tidak keluar selama hamil. Maka dia tersisa atau terhalang, ya, tertahan selama masa hamil. Ketika dia melahirkan, maka keluarlah darah yang tertahan tadi dan diikuti setelah kelahiran, masih tetap keluar sisa-sisa darah itu. Itulah selama masa nifas. Setelah sisanya berhenti, habis masa nifas, maka darah haid ini atau yang akan jadi menjadi darah haid, dia diproses menjadi nutrisi untuk kebutuhan susu. Ya, makanya wanita yang menyusui ya sulit untuk hamil. Nah, ini kalau disilahkan dengan KB alami. Ya, karena kebutuhan susu anak tadi diambil dari proses darah. Itulah yang akan menjadi susu untuk anak. Taib. Wa aktsaru muddatihi 'inda al-jumhur 40 yawman. Masa terpanjang menurut jumhur adalah 40 yawman, 40 hari. Ya, 40 hari. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan ajma'u ahlul ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wat tabi'ina wa man ba'dahum ala anna an-nufasa tad'u as-salata 40 yawman. Illa an tara tuhra qabla dhalik. Fa inna taghtasilu wa tusalli. Imam Tirmidzi mengatakan ulama atau ahli ilmi dari kalangan para sahabat Nabi dan tabi'in dan orang-orang setelah mereka sepakat bahwa wanita-wanita yang nifas meninggalkan sholat semasa 40 hari. Kecuali si wanita melihat sudah suci sebelum 40 hari, maka dia mandi dan mengerjakan sholat. Mana dasar yang mengatakan tentang 40 hari ini? Adalah hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan kanatin nufasa'u taq'udu 'ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam 40 yawman. Kata Ummi Salamah, adalah kaum wanita, kaum orang wanita-wanita yang nufasa mereka taq'udu atau tajlisu, duduk atau tidak mengerjakan salat maksudnya. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 yauman, yaitu 40 hari. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi, Ibnu Majah. Dan Syalbani menghukum hadisnya adalah sahih di dalam sahih Tirmidzi. Dan kita sudah mengetahui tadi ijma'nya para sahabat, tabi'in dan ulama setelahnya yang dinukirkan oleh Tirmidzi dan juga Ibn Abdul Barr. فَإِذَا انْقَطَعَ دَمُ النُّفَسَى قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ, apabila darah nifas itu berhenti sebelum 40 hari, فَقَدْ انْتَهَى نِفَاسُهَا, maka nifasnya berarti sudah berhenti, sudah habis. فَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي wa tuzawilu ma muni'at minhu bisababin nifas, maka dia mandi dan sholat dan melakukan aktivitas yang mana dia dilarang disebabkan oleh nifas. Yani hal-hal yang dilarang tadi disebabkan nifas, setelah berhenti nifasnya berarti boleh dilakukan. Maka masa terpendek bagi nifas, masa terpanjang adalah 40 hari berdasarkan asar dari Ummi Salamah tadi yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi. Masa terpendeknya tidak ada batas terpendeknya. La hadda li aqall an-nifas, tidak ada batas terpendek. Dan ini disepakati oleh 4 mazhab: Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan masyhur dari Hanabilah. Dan juga dipilih oleh Al-Zahiri bahwasanya tidak ada batas minimal. Dan ada yang menghikayatkan bahwasanya dia sudah sampai kepada tingkat derajat ijma. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang membatasi minimal masa nifas. Baik, berarti masa nifas sudah selesai. Masa terpanjangnya adalah 40 hari. Masa terpendeknya tidak ada batasnya. Ya. Karena tidak ada dalil yang membatasinya. Wa idza alqatil hamilu ma tabayyana fihi khalqul insan khalqu insanin, kalau seandainya wanita yang hamil keguguran, yang mana yang dikeluarkannya itu sesuatu yang sudah membentuk penciptaan manusia, ya, biangkana fi takhtitun wa sara ma'aha damun ba'da nuzulihi, di mana sudah ada semacam jaringan dan sudah nampak bentuk makhluknya. Lalu seiringan dengan itu keluar darah, dan setelah keluarnya masih tetap juga keluar darah. Ya, tapi sudah membentuk seperti ciptaan manusia. Walaupun belum ada ruh, tapi sudah ada bentuknya. Mungkin kecil. Biasanya sudah ada tangannya, sudah ada kepalanya, sudah berbentuk ya. Falaha ahkamun nufasa. Maka ini hukumnya adalah hukum nifas. Wal muddatu allati yatabayyanu fiha khalqul insan fil hamli 3 ashhurin ghaliban. Masa yang telah membentuk, sudah jelas pembentukan ciptaan manusia di dalam masa hamil adalah pada umumnya 3 bulan, sama dengan 90 hari. Wa aqalluha 81 yawman. Paling terpendeknya adalah 81 hari. Yakni maksudnya, kalau hamil itu umurnya, kandungan itu 81 hari, lalu gugur, dan sudah membentuk makhluk manusia, maka itu dihukum menjadi nifas, darah yang keluar setelah itu. Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya dia katakan 80 hari. Kalau Syekh Shalih Fauzan di sini mengatakan 81 hari. Wa in alqat al-alaqatan aw mudghatan lam yatabayyan fi takhtit insanin lam ta'tabir ma yanzilu ba'daha min ad-dam nifasa. Kalau seandainya yang digugurkan itu dia berbentuk embrio, ya, alaqah au mudghah. Alaqah itu kumpulan darah. Kalau mudghah itu daging. Ya, setumpuk daging. Kalau dia masih dalam bentuk kumpulan begitu saja, kumpulan darah atau kumpulan daging, lam yatabayyan fiha takhtitu insanin, belum nampak di situ kerangka atau bentuk manusia. Ya, belum membentuk manusia, maka darah yang keluar setelahnya tidak dianggap sebagai nifas. Ya, fala tatrukis salata wala siyam, maka dia tidak boleh meninggalkan sholat dan tidak boleh meninggalkan puasa. Walaysat laha ahkamun nufasa, maka dia tidak memiliki hukum-hukum orang nifas. Tapi hukumnya apa? Hah? Hukum istihadhah. Jatuh dia kepada hukum istihadhah. Paham ya? Jadi kalau di dalam nas hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud bahwa proses penciptaan manusia itu ditiupkan ruhnya adalah pada umur 4 bulan, ya, 4 bulan. Namun di dalam penciptaan bentuknya, tentu dia dibentuk dulu. Sudah berbentuk manusia, baru ditiupkan ruh. Maka pembentukan manusia ini atau bentuk manusia itu mulai dari umur 80 atau 81 hari kandungan. Ya, pada umumnya adalah 90 hari. Nah, jadi kalau seandainya yang keluar itu sudah berbentuk walaupun belum ada apa namanya ruhnya, belum ditiupkan ruhnya, tapi dia sudah berbentuk, maka darah yang keluar setelah keguguran itu dianggap sebagai darah istihadhah, dianggap sebagai darah nifas. Tapi kalau dia masih dalam bentuk embrio, segumpal daging atau sekumpuk darah, maka darah yang keluar setelahnya dianggap sebagai darah istihadhah. Baik, kita azan dulu, baru kita lanjutkan yang tersisa dan kita masuk ke dalam tanya jawab nanti. Sebagaimana biasa, pertanyaan bagi kawan-kawan yang hadir di majelis kita ini 0859 727277. Fadl. الفلاح أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita lanjutkan dari buku yang telah ditulis oleh Syekh, Tanbihun Muhimmun, catatan penting. Wahuna mas'alatun yajibu tanbihu alaiha wahia anna ba'da minan nisa'i qad tatanawalu dawa'an liman'i nuzuli damil haydi hatta tatamakkana min siyami ramadhan au ada'il hajj. Di sini ada sebuah masalah, permasalahan yang wajib kita perhatikan, yaitu sebagian dari wanita terkadang meminum obat untuk menghalangi turunnya darah haid. Dan maksudnya adalah pil penahan haid, sehingga memungkinkan bagi dia untuk puasa Ramadan sehingga tidak terputus puasanya pada bulan Ramadan, atau menunaikan haji sehingga dia betul-betul bisa melaksanakan haji. Fa'in kanat hadhil hubub liman'i nuzulil dami muddatan wala taqta'ahu fala ba'sa bitanawuliha. Kalau seandainya pil-pil tersebut untuk menghalangi turunnya atau keluarnya darah haid adalah sesaat yang bersifat temporary, muddatan, la taqta'uhu, tidak menghilangkan darah haid, memutuskan darah haid. Ya, ada obat kalau diminum enggak keluar-keluar darah haid setelah itu lagi. Ya, adanya hanya menahan untuk sesaat, satu bulan atau dua bulan, sehingga aktivitas dia bisa berjalan dengan baik. Kalau dia hanya bersifat sementara, maka tidak apa-apa untuk meminumnya. Wa in kanat taqta'ul haidha qat'an mu'abbada. Kalau seandainya dia bisa memutuskan darah haid untuk selanjutnya, ya, fa hadha la yajuzu illa bi idzniz zawj. Hal ini, kata Syekh, tidak boleh kecuali seizin dari suami. Karena hadza yatarattabu alaihi qat'un nasl. Karena ini akan berefek terputusnya keturunan. Karena proses untuk mendapatkan keturunan adanya haid. Kalau darah haid itu terputus, ya bagaimana dia untuk mendapatkan keturunan? Maka di sini perlu ada izin, ya, dari suami. Walaupun pembahasan-pembahasan ini juga nanti akan ada pandang-pandang dari ulama yang lain. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin, dia mengatakan bahwa tidak dia kaitkan dengan mu'abbad, boleh yang bersifat sementara. Adapun untuk memutuskan untuk selama-lamanya, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Maka ini bagian dari bentuk memakai alat kontrasepsi, bahwa tidak boleh memakai alat kontrasepsi yang bersifat permanen walaupun diizinkan oleh suaminya, karena tujuan dari pernikahan itu adalah untuk mendapatkan keturunan. Dalam memakai alat kontrasepsi, maka ulama memberikan syarat. Yang pertama, dia bersifat sementara. Yang kedua, harus seizin suami. Soal suami pengen dapat anak, mungkin istri merasa lelah mungkin, tapi suami pengen dapat. Ya, kalau istri nggak mau dapat punya anak, sementara suami punya anak, ya maka disinilah disyariatkan untuk ta'addud, ya, untuk menikah lagi. Kalau saya istri nggak juga mau, ya istirahat nggak apa-apa. Dia mau istirahat misalkan, membesarkan apa yang ada, tapi dia bisa mendapatkan anak dari istri yang kedua, ketiga dan seterusnya. Taib. Hadhi jumalun min ahkamil haidhi marna 'alayha mururan sari'an wa tafasiluha tahtaju ila waqtin tawil. Kata Syekh, ini secara mayoritas atau jumlah sekumpulan pembahasan tentang haid kita telah lewati dengan lewat yang cepat. Perinciannya membutuhkan kepada waktu yang panjang. Lakin yajibu 'ala man ashkala 'alaihi syai'un minha aw min ghairiha ay yas'ala al-'ulama. Akan tetapi wajib bagi orang yang punya problem baginya dalam permasalahan ini atau yang lainnya untuk bertanya kepada ulama. Fa sayajidu 'indaha insyaallah ta'ala indahum insyaallah ta'ala ma yuzilu iskalah. Maka dia akan mendapatkan dari ulama itu yang bisa menghilangkan apa yang menjadi problem bagi dia. Wabillahi taufik. Maka ini pembahasan kita, kesimpulannya adalah masalah nifas, bahwa dia sama dengan haid. Apa yang dibolehkan oleh orang nifas, apa yang dibolehkan orang untuk haid itu dibolehkan untuk nifas, apa yang diharamkan diharamkan untuk nifas. Masanya terpanjang adalah 40 hari, terpendek tidak ada batasnya. Ya, bagi wanita yang gugur, keguguran, maka dilihat apabila yang dikeluarkannya sudah berbentuk manusia, maka darah yang keluar setelah keguguran itu adalah darah nifas. Kalau seandainya belum berbentuk manusia, maka darah yang keluar itu tidaklah dihukum sebagai nifas, tapi dia dihukum sebagai istihadhah. Itu mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil, mudah-mudahan bermanfaat. Kita masuk beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan malam ini. Pertama, assalamualaikum Buya, mengenai hukum musik, apakah musik itu haram menurut kesepakatan ulama atau bagaimana? Apakah semua ulama dari empat mazhab sepakat musik itu haram atau ada khilaf? Jazakumullah khair. Baik, yang pertama, hadis Nabi yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, akan datang zaman masa, ya, orang yang akan menghalalkan yaitu khamar, kemudian harir yaitu sutra, kemudian zina, kemudian ma'azif yaitu alat-alat musik. Ini menunjukkan bahwa kalau ada yang orang menghalalkan, berarti hukumnya adalah haram. Ya, Di mana yang disebutkan poin-poin di atas, ya, minum khamar, kemudian sutra, kemudian zina, jelas-jelas haram. Kemudian adalah musik, alat-alat musik. Kalau kita kembalikan kepada mazhab, apakah sepakat empat ulama dulu baru kita katakan haram? Mereka mengatakan haram lalu kita katakan haram? Kalau tidak berbeda pendapat lalu kita membolehkan sementara hadis sudah jelas? Sementara terjadinya perbedaan ulama walaupun hadis sudah jelas, itu diantara penyebabnya adalah boleh jadi hadis yang jelas-jelas mengharamkan belum sampai kepada dia. Kalau sampai kepada dia, pasti dia mengharamkan. Atau hadis itu sampai kepada dia melalui jalur yang tidak kuat menurut dia, sehingga dia anggap jalur ini tidak sah. Nah, sehubungan dengan ini, maka mendengar musik dan alat-alat musik itu haram menurut kesepakatan empat mazhab. Ya, empat mazhab mengharamkan. Ya, Abu Hanifah, malahan pengikut mazhab Hanafi di dalam kitabnya mengatakan bahwa mendengar musik itu jatuh kepada fasik, dan kesaksiannya ditolak. Jadi artinya apa? Orang yang suka mendengar musik atau orang yang pendengar musik gak boleh jadi saksi karena dia fasik. Ya, maka ini adalah pendapat-pendapat dari ulama mazhab. Nah, kalau sudah kita mengetahui bahwasanya sepakat ulama mazhab mengatakan adalah haram dan dalilnya sudah jelas, ya, maka tiada lain bagi kita adalah sami'na wa ata'na. Jangan kita tergiur atau tertipu oleh kritikan dari Ibnu Hazm dalam hal ini. Ya, wallahu taala alam. Dan Syekh Albani memiliki tulisan dalam masalah ini yang cukup gamblang pendalilannya. Wallahu alam. Apa hukumnya jika ada penjual emas? Ini tanggal berapa ini? Taib. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah. Amin. Saya akhwat di Padang ingin bertanya Ustaz. Puasa Ramadan kemarin saya belum sempat ganti puasanya Ustaz. Dan alhamdulillah saya sekarang hamil. Jadi bagaimana saya mengganti puasa saya yang belum sempat saya ganti itu? Apakah saya harus mengqadha atau membayar fidyah Ustaz? Ya. Yang pertama, ini yang perlu kita perhatikan. Walaupun sebenarnya adalah mengqadha puasa, itu adalah kewajiban yang memiliki masa yang panjang. Sebagaimana yang kita bahas sebelumnya tentang pengqadhaan istri Nabi Aisyah dan yang lainnya pada masa Syaban, karena mereka setiap hari bersedia atau siap sedia melayani Rasulullah, maka ya, tidak ada masa bagi mereka untuk melaksanakan puasa. Di Syaban kenapa mereka bisa membayar? Karena Nabi pada masa itu banyak berpuasa. Adapun kita, tentu hendaklah dianjurkan bagi kita memperhatikan mengqadha ini. Selama kita masih ada kesempatan untuk mengqadha, segera kita lakukan. Apalagi ketika kita ingin melaksanakan ibadah sunat, maka ibadah wajib harus kita sempurnakan dulu, baru kita mengerjakan ibadah sunat. Puasa 6 hari pada bulan Syawal misalkan, maka ulama menganjurkan agar kita menyempurnakan Ramadan dulu, baru kita mengerjakan puasa 6 hari. Nah, terkait dengan apa yang ditanyakan ini, alhamdulillah pertama, ya, bagi yang bertanya dia sudah hamil. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi, apakah hamil itu melarang untuk puasa? Tidak. Ya, hamil tidak melarang puasa. Dan tidak menggugurkan puasa, berbeda dengan sakit atau safar. Ya. Nah, sementara dia memiliki kewajiban untuk mengqadha. Maka oleh karena itu berusahalah, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimalnya. Cari waktu di mana dirasakan kuat untuk mengqadha puasa. Ya. Dan alhamdulillah pengalaman dari keluarga sekian anak kita, ya, istri selama hamil tidak pernah batal puasanya, kecuali memang ada beberapa yang kondisi sangat lemah. Kalau tidak, biasa, alhamdulillah. Ya, artinya kita perlu melihat kondisi dengan ungkapan tadi, fattaqullaha mastata'tum, artinya apa? Bertakwalah kepada Allah semaksimal mungkin. Jadi jangan kita, waduh saya hamil, saya enggak puasa, tidak. Nah ini, ya, makanya ketika ada peluang untuk melakukan kewajiban mengqadha, segera lakukan, jangan diundur-undur. Ya, seperti ini kita tidak tahu penghalang. Ya, taunya hamil. Ya. Wallahu ta'ala alam. Maka saya tidak melihat harus pembayaran fidyah, yang harus adalah tetap mengqadha, carilah waktu yang tepat untuk mengqadha-nya. Wallahu alam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana ingin bertanya, kenapa kita berdoa Allahumma hasibni hisaban yasira? Apakah kita tidak bisa meminta untuk tidak dihisab, Ustaz? Wallahu a'lam. Dalam proses dalam kehidupan menuju ke akhirat, itu ada namanya ard, ada namanya hisab. Ard itu adalah pemaparan apa yang pernah kita lakukan, lalu kita akan mengakui itu semua. Kemudian ada hisab terhadap apa yang kita telah lakukan. Ya, hanya saja ada di antara umat ini yang tidak dihisab. Ada, yaitu 70 ribu dari umat ini, ya, yang tidak dihisab, mereka langsung malahan masuk ke dalam surga. Yaitu mereka adalah alladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu mereka yang tidak meminta diruqyah dan tidak berobat dengan kai dan tidak beranggapan sial. Serta yang keempat adalah mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Mereka ini adalah orang yang tidak dihisab. Tapi bolehkah kita berdoa untuk tidak dihisab? Wallahu a'lam. Secara keumuman kita boleh meminta apa yang kita inginkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Liyas'ala ahadukum rabbahu kull hajatihi hatta syahta an 'alaihi idzan qata'at." Dalam salah seorang dia terus meminta kepada Rabb-nya seluruh kebutuhannya sampai tali sandalnya kalau seandainya putus. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan dengan hisab. Ya, jangan untuk hisab aja. Malah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari api neraka. Dijaga dari api neraka, dimasukkan dalam surga. Maka kalau kita meminta untuk tidak dihisab, ya, boleh. Mudah-mudahan kita masuk pada 70 ribu dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Wallahu a'lam. Tapi bagaimana jika seorang wanita telah melewati masa nifas selama 40 hari? Lalu pada hari berikutnya masih keluar darah seperti darah nifas. Namun darah tersebut keluarnya misalnya 1 atau 2 hari lalu tidak keluar lagi. Setelah itu keluar 6 atau 8 hari. Kemudian hari ke-6 atau ke-8 keluar lagi. Maka apakah darah tersebut masih dihitung nifas? Taib. Kalau seandainya darah itu dari 40 menyambung dia dan tidak berhenti, maka pada hari 40 dianggap sebagai bersih. Darah setelahnya dianggap istihadhah. Kecuali kalau seandainya berketepatan dengan kebiasaan haidnya sebelum dia nifas. Contoh, hari 40 itu jatuh pada tanggal 1 misalkan. 41-nya adalah tanggal 2. Yang dahulu sebelum dia hamil, kebiasaan dia haid itu adalah tanggal 2 atau tanggal 3. Maka masa darah yang keluar setelah 40 hari tadi, kalau dia berketepatan dengan masa haidnya, maka dihukum sebagai haid. Tapi kalau tidak berketepatan dengan masa haidnya, maka itu dihukum sebagai nifas. Kalau seandainya dia sudah berhenti dari nifasnya beberapa hari, lalu setelah itu muncul lagi darah, maka darah yang muncul setelah nifas itu dianggap darah haid. Dan itu adalah hitungan awal kebiasaannya setelah nifas. Ya, boleh jadi setelah nifas itu jadwalnya disusun baru lagi gitu ya. Ya, maka itu terhitung sebagai kebiasaannya. Wallahu a'lam. Ana mau nanyakan Ustaz, bagaimana pertanyaan di luar tema, apa hukum sholat memakai sejadah yang dimana di sejadah ada gambar Ka'bah atau Masjid Nabawi? Saya ada mendengar Syekh yang mengatakan tidak boleh. Wallahu'alam. Wallahu'alam, saya tidak tahu. Izin bertanya Bu ya, apakah apa hukumnya menghajar? Bukan menghajar ya. Menghajar tetangga tidak menegurnya karena tetangga selalu berpikiran negatif dan menceritakan kejelekan keluarga ana Bu ya. Baik. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalath layalin fa'ridu hadha wa ya'ridu hadha wa khairuhuma alladhi bada'a bisalam. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan, tidak menegur saudaranya melebihi dari 3 hari, sehingga ini berpaling dan itu berpaling. Orang yang terbaik di antara keduanya adalah orang yang memulai salam, maka itu adalah yang terbaik. Tidak boleh melebihi dari 3 hari. Ini adalah dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia. Adapun dalam hajar yang diharapkan di situ adalah urusannya agama. Ya. Maka itu dikembalikan kepada maslahah dan mafsadah. Ya, sebagaimana Nabi menghajar 3 orang sahabat karena mereka tidak mengikuti perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 50 hari. Adapun terkait yang tadi tetangga menceritakan berpikiran negatif, menceritakan keburukan kita, itu adalah masalah dunia. Ya, masalah dunia. Maka kalau kita melihat hal ini, masalah dunia itu hendaklah kita sikapi dengan baik. Yaitu misalkan semakin berbuat baik kita dengan tetangga, kalau perlu kita kirim hadiah, ya kita kirimkan makanan yang lainnya, kita tetap bertegur sapa dengan dia dengan baik, ya lambat laun dia akan malu sendiri. Tapi kalau kita sikapi dengan sikap semakin menjauh dan semakin kita melakukan tindakan yang tidak tepat, boleh jadi ini akan semakin memicu. Ya, maka kalau kita diobrol dengan orang-orang, kita diceritakan oleh orang, diomongin oleh orang, digosip oleh orang lain, maka pertama, mudah-mudahan itu menjadi pahala bagi kita. Ya, kita kurang beribadah, mudah-mudahan ini adalah menambah pahala ibadah kita. Ya, yang kedua, hadapi aja dia dengan baik. Ya, maka dia lambat laun akan malu dan akan berhenti dari usahanya, ya. Tapi yang terakhir kita coba lihat apabila seorang anak diperintah oleh orang tua untuk memutus tali rahim pada keluarganya yang lain, apakah wajib ditaati? Tidak. Kalau kita mentaati orang tua kita untuk memutus tali rahim, berarti kita mentaati orang tua kita dalam maksiat. Karena menjalin hubungan rahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memutuskannya adalah haram. Malahan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'. Tidaklah masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan rahim. Maka kalau orang tua kita ya memerintahkan kepada kita untuk memutuskan hubungan rahim dengan orang-orang ya yang ada hubungan rahim dengan kita. Contoh misalkan ibu kita terjadi clash dengan adiknya laki-laki, ya, berarti adiknya laki-laki mamak bagi kita. Ya, orang tua kita menyuruh kita memutus hubungan dengan mamak, maka tidak boleh. Ya, haram hukumnya untuk mengikuti atau mentaati perintah orang tua kita. Lalu bagaimana? Hendaklah kita menyikapinya dengan baik. Ya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Gauli orang tua kita dengan baik. Ya, boleh jadi dalam masalah ini tidak perlu kita memperdebatkan. Maksudnya bagaimana? Ketika kita tahu bahwasanya memutus hubungan rahim dengan paman kita itu hukumnya adalah haram, maka menasihati dengan orang tua kita perlu ada waktu yang tepat dan kondisi yang tepat. Ya, kalau seandainya orang tua kita misalkan nyuruh, jangan kamu datang ke pamanmu, jangan begini, sudah kita diam aja. Ya, bahwa perintahnya itu tidak kita lakukan karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Ya. Nah, kalau seandainya kita ada hubungan dengan paman kita, kita tetap berhubungan dengan dia. Ya. Dan tidak mesti kita harus melaporkan. Ya, kita pergi ke paman kita, kita laporkan ke orang tua kita, itu akan ya menyiram api dengan bensin, ya, dan malahan menyebabkan orang tua kita malahan membenci kita. Maka andalah kita pandai-pandai untuk menyikapinya, ya. Dan mungkin boleh jadi pada satu saat kita yang menjadi penyambung, ya, ketika ada usaha untuk memutuskan tali rahim. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita sudah masuk kepada pembahasan baru, yaitu kitabus shalah, pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan salat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.